Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita mukhtasar Minhajil Qasidin. Qala Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, bayanu haddin namimah wa ma yajibu fi raddiha, penjelasan tentang definisi namimah dan perkara-perkara yang wajib di dalam membantahnya atau di dalam menolaknya. Al-afatu tasi'ah, afat kalam, ketergelinciran di dalam masalah lisan dan kalam berbicara adalah namimah. Yang kesembilan, min afatil lisan namimah. Al-afatu tasi'ah min afatil lisan namimah. Iya, yaitu masalah namimah. Wa fil hadith, di dalam hadith, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannata qattat wa huwa an-namam. Di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk jannah qattat, yaitu maksudnya yang namimah, yaitu mengadu domba. An-namimah dijelaskan oleh para ulama, yaitu an-naqlul kalamul ghair li-ifsadin. An-naqlu kalamil ghair li-ifsadin. Menukil ucapan orang lain dalam rangka merusak. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah, qattat yang dimaksud dalam hadis Rasulullah ini, la yadkhul jannata qattat, dengan tasydid, dengan fathah, yaitu kha, kemudian distahdid ta'nya, qattat, adalah maksudnya namam. Alladhi yanqilu haditha rajulin au qawmin ila rajulin au qawmin ala tariqatil wishayah al-isadi ma bainahuma. Yaitu namam, mengadu domba. Ya, di mana adu domba ini menukilkan pembicaraan seseorang atau pembicaraan satu kaum kepada orang lain atau kepada satu kaum lain dalam rangka merusak hubungan di antara keduanya. Dengan jalan wisyayah, dengan jalan sembunyi-sembunyi untuk merusak di antara keduanya. Pernah dikatakan pula bahwasanya antara qattat dan namam ada perbedaan yang sangat tipis. Yaitu kalau namam adalah man yakunu ma qaumin yatahaddatsuna fayanam alaihim ayakshifu an hadithihim ma yakrahuna kashfuhu. Kalau namam adalah orang yang dia berada bersama satu kaum Iya, yang sedang berbicara, berbincang-bincang. Kemudian dia mengadu domba atas mereka dan menyingkap pembicaraan mereka perkara-perkara yang tidak disukai kalau disingkap. Itu nama. Iya, dia berbicara di satu kaum ikut nimbrung gitu. Iya. Dengar pembicaraannya gini-gini, ikut berbicara. Terus dia ngadu domba. Ngadu domba. Iya. Ngadu domba. Mengungkap pembicaraan mereka kepada orang lain. Satu kaum, apa yang mereka tidak suka kalau hal itu disingkap. Ya, sama seperti membongkar rahasia. Atau kalau rahasia kan khusus. Kalau ini pembicaraan-pembicaraan yang apa? Yang sekiranya bisa merusak hubungan di antara satu kaum atau seseorang. Dia ikut bicara di situ. Oh, iya. Kemudian dia bicara lagi ke sana. Oh, si pulan begitu. Nanti dijelaskan di dalam Muktasar Misalil Qasidin. Adapun Qattat, fahuwa alladhi yatasamma' 'alal qaum. Yatasamma' 'alal qaum. Wa hum la ya'lamuna thumma yunkilu hadithahum. Adapun Qattat, dia mendengarkan sembunyi-sembunyi, mencuri pendengaran dari satu kaum dalam keadaan kaum itu tidak mengetahuinya. Iya. Ini kerjaannya jasus gitu ya. Dia sembunyi-sembunyi, mengendap-endap, dia pasang telinga, didengerin. Kemudian sudah lengkap dalam keadaan orang enggak tahu, kaum itu enggak tahu, dia pergi kepada kaum yang lainnya. Nah, itu maksud hampir mirip ya, hampir mirip. Yang intinya ya Qattat ya Namam, tapi perbedaannya hanya sedikit. Kalau Namam dia langsung berkecimpung di situ, ikut babung, sedangkan Qattat dia sembunyi-sembunyi, menyembunyikan diri, mendengar nguping gitu ya. Kemudian ditukil kepada yang lainnya. Nah, hanya beda teknisnya saja. Qala al-Muqaddam al-Maqdisi rahimahullah. Wa'lam, di sini katakan tidak akan masuk jannah orang yang suka mengadu domba. Ketahuilah anna namimah tutlak fil ghalib ala naqli qaul insanin fi insan. Sesungguhnya yang namanya adu domba, namimah itu dimutlakan mayoritasnya tentang penukilan ucapan seseorang kepada orang lain. Li ajli ifsad, ingat ya. Li ajli ifsad, ini penting. Karena ingin merusak hubungan di antara keduanya. Seperti contohnya, dia mengatakan, qala fika fulan kada wa kada. Oh, orang itu ngomong begini-begini tentang kamu. Gitu. Nah. Walaysat makhsusatun bihadza. Atau maksud bihan. Tapi tidaklah khusus hanya dengan ini saja. Bal hadduha kashfu ma yakrah kashfuhu. Bahkan batasannya sampai menyingkap perkara-perkara yang dibenci untuk disingkap. Ya, dibongkar sama dia. Oh, gitu. Tahu gak kamu? Dia ngomongin kamu begini. Oh, begini. Iya. Hingga marah. Oh, ternyata. Nah, begitu. Nanti kebalikannya, dia ngomong ke kaum itu lagi. Tahu kesimpulan tuh gitu. Nah, akhirnya berantem. Nah, iya. Ini batasannya sampai menyingkap perkara yang tidak disukai untuk disingkap. Sawa'un kana minal aqwal awil a'mal, sama saja perkara yang disingkap itu masalah ucapan-ucapannya ataupun perbuatan-perbuatannya. Hatta law ra'ahu yadfanu malan li nafsihi fadzakarah. Sampai-sampai kalau seandainya dia melihat menguburkan hartanya untuk dirinya, maka dia disebutkan, diceritakan semua. Bahwa namimah, maka ini namanya namimah. Nah, maka kullu ma nukilat ilaih namimah, semua yang diungkapkan, dinukilkan kepada dia, ya, dalam rangka apa tadi? Irsyad. Itu namimah namanya. Misal seperti an yuqalahu, seperti dikatakan kepada dia, qala fika fulan kada wa kada, au fa'ala fi hakika kada, wa nahwi dhalik fa'alahi sittah asya. Seperti dia mengatakan tentang kamu si fulan begini-begini, atau melakukan pada hak kamu seperti ini, dan semisal itulah, itu namanya namimah. Nah, ya, ada domba. Ini terjadi. Ya. Nah. WA tanya-tanya begini-begini, pura-pura nanya si fulan, atau biasanya terjadi juga para wanita, si fulana berbicara gimana tentang si fulana atau si fulan, oh begini-begini, oh gitu ya, kalau masalah ini apa, pura-pura gak tahu misalnya, kalau masalah itu dia begini-begini loh, oh. Dia bicara ke yang tadi dia tanyain tadi. Kamu diomongin seperti ini sebenarnya oleh si fulana atau si fulan. Oh, masa iya? Hanya ribut. Satu dengan yang lainnya. Naam. Ya, ini juga sering terjadi pada ketika dalam rumah tangga. Ya, terjadi pada rumah tangga. Nah, itu kalau si fulan itu tadi ngomongan anti begini loh, anak anti itu begini. Oh iya, anak anti, wah ribut akhirnya. Akhirnya ribut, renggang hubungannya, padahal tadinya baik-baik saja. Gara-gara si namam ini yang suka nukil-nukil ucapan yang tidak disukai, akhirnya ribut, hubungan pecah. Iya. Lebih ngeri lagi tadi si kotat ya. Kalau kotat justru sengaja-sengaja nguping. Nah. Lebih ngeri lagi tanpa diketahui ternyata sudah berantem, berkelahi, ada yang saling bunuh. Iya, gara-gara pengandu domba itu bisa bunuh-bunuhan. Makanya hati-hati. Lalu bagaimana caranya kalau ada orang seperti ini? Yang suka nukil-nukil. Oh si fulan gini. Ngomongin kamu loh begini. Yang itu kata si fulan kamu begini. Disebutkan, ditukil ucapannya, perbuatannya. Apa yang kita lakukan? Fa'alai sitatu asya, maka wajib bagi dia 6 perkara. Kalau datang ada orang seperti ini, menceritakan orang lain dalam rangka apa, agar rusak hubungannya, apa sikap kita? Jangan marah. Oh kalau gitu, wah jangan seperti itu. Kadang kan kita memang yang namanya namam ini memang licik ya, baik, kadang pura-pura baik dengan kita, tiba-tiba menyisipkan tentang penilaian orang kepada kita, atau sepulan antum begini-begini. Apa maksudnya dia berbicara seperti itu? Kalau ada orang seperti ini, yang pertama Allah yasduqun naqil. Jangan dia membenarkan nukilannya itu. Tapi memang karena licik biasanya kita terpengaruh. Karena yang disinggung itu apa? Kadang egonya kita. Antum tuh diceritakan begini-begini sama si pulan, begini-begini. Kadang kita terbawa, marah, langsung bersikap. Jangan. Yang pertama, jangan membenarkan orang yang menukil tadi, berita tadi. Kenapa? Li'anna namam fasiqun mardudus syahadah. Karena orang yang suka adu domba itu fasik, ditolak persaksiannya. Hati-hati. Kalau ada orang seperti itu yang suka nukil-nukil, kita disinggung. Hati-hati. Jangan emosi dulu. Tabayun dulu, cari kejelasan dulu. Yang kedua, an yanhahu an dzalika wa yansahuhu. Larang dia, cegah dia dari perbuatan itu, nasihati. Nasihati. Dengan cara yang baik. Larang dia. Yang ketiga, ayabghudahu fillah. Fa innahu baghidun indallah. Hendaknya dia marah kepada dia karena Allah. Marahi dia. Tapi karena Allah, bukan karena emosi. Karena sungguhnya dia akan dimarah, dimurkai di sisi Allah. Ya, orang seperti itu dimurkai di sisi Allah. Marah. Rabi yang keempat, ala yadhunna bi akhika ghaibin su. Jangan kamu menyangka-nyangka atau menduga-duga saudaramu yang dibicarakan tadi berbuat jelek. Jangan. Jangan cepat percaya istilahnya. Jangan cepat percaya kemudian mempercayai berita itu. Kemudian menyangka yang jelek-jelek yang enggak-enggak. Jangan suudzon kepada saudaranya yang tidak ada di hadapan dia. Al-khamis yang kelima, alla yahmiluhu mahakalahu ala tajassus wal ba'ts. Liqauli ta'ala wala tajassasu. Jangan hal itu menyeret dia perkara-perkara yang dia ceritakan karena hasil dari tajassusnya atau cari-cari info, keterangan. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah, wala tajassus, jangan kalian tajassus memata-matai, mencari-cari kesalahan orang. Jangan sampai kita terseret, terbawa seperti itu. Yang keenam, Allah yarda li nafsihi ma namam anhu wa la yahkata namimatuhu. Hendaknya dia tidak ridha pada dirinya terhadap adu domba dari orang-orang yang mengadu domba ini. Jangan apa, enggak suka. Enggak ridho saya. Kamu berbuat namimah. Kemudian jangan diceritakan namimahnya tadi, adu dombanya tadi kepada orang lain. Tadi si pulan ngomongin si ini begini-begini. Jangan, justru malah ikut-ikutan. jadi ganti namimah dia. Ya jangan menceritakan kepada yang lain namimahnya tadi. Itu yang 6 perkara yang harus kita bersikap kepada orang yang melakukan namimah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.